mati. Di dalam dadaku terasa pedih. Aku lelaki, hanya manusia. Ragaku bernasa, hatiku luka. Sekian lama aku berjuang demi kita, sampai batas upayaku. Ku yakini cinta di atas segalanya. Adakah kau rasakan juga? Adakah kau yakini jua? Oh,